الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم utawi kang kaping telu ana hiwanil binai kunyegah saking ngabangun alal gabri ngadase kuburan ulah sok dibangun kuburan sapirat tulang komo bangsa kuburan-kuburan RT melah ngesalurah ulah sok dibangun ngisinkin nuzarah eueuh ke ngajogrog. Geus Soeharto dibangun sedemikian rupa. Gola Syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa ashabuhu lan pirang-pirang sahabat Syafi'i wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah wal Hanabilah lan Imam kang bangsa kal lan Imam Hambali. Fil sahih dalam mungguh kawal asah indahum mungguh ku tetap mungguh kabeh utawi anana ya satu hun nyegah lil karahah iku medakeun kadoe makruh nahina lil karahah qayidin kanal bina'u lamunana opo bangunanane fi milkil bani iku tetap ing dalam milik wong kang ngabangun wa nahyu li tahrim lan nyegah lan wa nahyu lan satuhuna nahyu nyegah li tahrimi kumaidahkeun kadu haram in kanal bina'u lamun ana opo adeganane pi maqbarati musabalati diku dedeping dalam pakuburan kang den cawis lamun di pakuburan umum haram dibangun lantaran ngahalangan ketika aya nu dek dikubur deui aya batuan ulah sok dibangun-bangun. Golan Nawawi ngucap sapa Imam Nawawi hudam hadzal bina dan rubuhkeun apa ikilah bangunan bila khilafin kalawan ora perbutan. Rubuh-rubuhkeun cara di Madinah, cara di Mekah, di Ma'la. Diurangi ulah ya lantaran ngahalangan. Wa qala Abu Hanifah dalan wajazaba Imam Abu Hanifah yajibu hadmul bina'i wajib opo ngarubuhkeun adegan walau kana bi masjidin adegan kuburan lan sanajanana ya bina'i ku tetep ing dalam masjid sanajan kuburanana aya di masjid entak kitu di salah satu masjid aya kuburan di tembok di antarana di mana di pangodokan eta aya kuburan di jero baheula jeung almarhum abah meningan di gali bae bahaya tetep bae kuari aya bae termasuk di dia di mana di ketos karena di ketos mah di sisi pokoknya geus bae ulah aya kuburan kabusaya nu itikaf aya kuburan mah pansieun keur moborangan aya kuburan atuh geus lain itikaf ngahayal pocong malulu dasar borangan atuh. Wa qalatil malikiyatu lan wajazaba gang bangsa maliki ukrahul binau dan makruhkan opo ngabangun alal gobri ngatasi kubut ingkana bi ardin mubahatin lamun ana ya bina ikut tetepin dalam tanah kang dan mubahakin aw milkin ligiri atau milikan dualian uang bini kalawan izin gair nubatur ngan izin tetep makruh awardi mawatin adawa tanah mawat ilam yakun lamun oranana ana itu ilam yakun lamun oranana ana iku bahi pihi iku kidum ilam yakun lamun orang anak-anak ya bina iku ngayahin bihi iku kukang den kitu kang den tinggalkeun lebihi kalawan iku kang den tinggalkeun bihi kalawan gaya wayah rumu geus tepat di kadeuleu sore mata bari teh geus tepat di kadeuleu teu lamun neuleu kitab teh kurang neuleu Quran kurang lain neuleu nu geulis masih rata-ratanya. Jadi geus rada robah itu mata teh masyaallah bener. Steka deuleuan. Teuk make kaca isin masih pajar kolot. Aduh Gusti Allah mempertahankeun ngora padahal teu kadeuleu. Jadi orang termasuk blon sebenarnya. Aya karim teu kadeuleu. Titik teh hiji apa dua teu kadeuleu. Masyaallah. Ya kitu ya geus kolot teh. Ya rubul biraulan haram opo ngadegakeun kuburan in kana lamun ana ya bina bi ardin gairi mubatin kudu tetep nang tanah kang ora den menangke. Pian ganat kalawan nang tanah ya ardin mukufatan iku kang den wakafkeun lidap nikah de ngubur. Apa lidzalika ta megawean mangkono-mangkono bina lil mubahati. Kadue mubahah kadue tadi hiji ilam yakun mubahan jadi berarti kang den mubahan mah ubahi cek kanjeng Nabi kang den banggakeun salah tadi nu tadi teheula ilam yakun lamun oranana ieu bina iku mubahan kang den banggakeun bihi kalawan gaer kang den banggakeun ubahi deje kanjing Nabi ulu lakumul umam wa yahrumulan haram opal bina'u adegagen kuburan in gana lamunana ya bina biardin gairi mubahatin ikut tetep kalawan tanah kang ora dan menangkan bian kanat kalawan yang tanah ya ardin mukufatan ikut kang dan wakapkan lidap nikah dan kubur opal dalik lil mubahat adawa migay mangkono bina karena kabanggaan likauni karena kebiaran kena nane mait iku ana yang mait iku kang gede lima pizalik minat tahjir karena barang kang tetap ing dalam bina itu saking nyengker alamah hako ingat sebarang kang hakimah itu li umumil muslimin kadu umumil muslimin wali anahu minal ijab santri mah ngaji kia tenang ngaji dutu mau kitab ngaji naon jana tokos gitu mantap ke mondok wali anahu lah dikira satu reka lakuan minal ijab ikut tetap seking ijab seking ngaujubkin wal kibrilan sombong almanhi anhu kang dan cegah opanu saking kang. Jadi kesimpulan nama ngabangun kuburan teh ya, teu bagus. Namun di tanah kitu umum sabalah haram. Namun di tanah sorangan eta teh makruh. Eta geus ala kadar, jang inget-inget, jang ziarah. Ulah hayu dibangun datang ka popoharaan. Ebi eta di Irak wah bangunan teh pohara di Iran mah komo masyaallah sabalikna di Mekah. Hayu di Mekah mah sama sekali di Madinah sarua, hayu di Irak di Iran ya Allah kuburan. Icarariuman. Sararujud di lawang kene. Cenah mah urang rada itu naon ngaranna kitu kaget geus urang boga bapak maot komo bapana lah geus eta bejana Haji Hasan ge Haji Gambah Kasan bapana atut dibangun kuburan anu megah luar biasa anu zarah ja anu jarah. Setahun sekali we anak-anak jarah. Dek daun dibangun megah-megah. Aduh, dimeureunan tata dina masugan we. Kitu aya nu zararah bangsa Banser. Bangsa Pepe gitu disangka deuk jarah. Ari lawan diberian duit mah tetep zararah bae. Boro-boro Banser atuh sanajan Kipudoli geus sigana. Diberi zararah. Aduh dipimpin ku Abi Brozak diberi sekupi. Zararah bae. Aduh masyaallah urang zararah teh kos kararitu. An Amir ibn Rubaiyah wallahu alam bissawab.